Jadi masih dalam bahasan yang sama, yaitu membahas tentang hal-hal yang harus kita pahami. Kemudian kita yakini. Kita paham, tahu, kemudian kita yakin. Kita yakin di dalam hati. Dengan keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang salah. Jadi kemarin kita bahas Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dalam bentuk ibadah apapun. Baik ibadah lisan, Al-Quran, salawat, zikir, istighfar, atau ibadah anggota badan, sholat, tawaf, sa'i, berjihad, ya kan, kerja, ibadah anggota badan. Atau dalam bentuk ibadah hati, dan ibadah hati yang paling banyak. Ibadah hati yang paling banyak, kebanyakan orang itu terjerumus di dalam kesyirikan karena ibadah hati yang salah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk Allah. Dia takutnya, dia berharap bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk Allah. Sekarang kita sebutkan adalah tawassul. Nah, kita dengar kata tawassul. Tawassul artinya berdoa atau beribadah kepada Allah cuman lewat suatu perantara. Berdoa atau beribadah kepada Allah cuman lewat satu perantara. Contoh, kita mau nulis. Nuliskan bisa caranya apapun nih. Cuman perantara yang kita pakai, kita pakai pulpen. Nah, pulpen namanya perantara. Tujuannya adalah nulis. Contoh lagi, kita tidak mau pakai pulpen. Kita maunya pakai pensil. Tujuannya tetap nulis. Perantaranya pensil. Paham? Kita tidak ke Pontianak. Pontianak pakai HP begini misalnya. Nah, bisa pakai auto, bisa pakai motor. Bisa pakai auto pribadi, bisa pakai auto tambang. Pakai motor pun bisa seorang, bisa boncengan kan. Nah, tujuannya sama ke Pontianak. Cuman perantara yang dipakai beda-beda, paham? Nah, tengah-tengah yang tengah-tengah perantara ini yang kita bahas, yang disebut dengan tawassul. Tawassul ya perbuatannya mencari perantara. Adapun barang yang kita jadikan atau sesuatu yang kita jadikan perantara, yang namanya wasilah. Kita nulis pakai pulpen, pulpen namanya wasilah. Kita nak Pontianak, motor, oto, ini namanya wasilah. Perbuatan kita melakukannya, ini disebut dengan tawassul. Mencari penghubung atau perantara. Jadi, tawassul adalah sebuah perbuatan ibadah atau doa yang kita lakukan lewat suatu perantara. Perantara yang disebut dengan wasilatun, wasilah. Nah, bentuknya di tiga. Satu, tawassul mencari suatu perantara untuk berdoa dan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang memang disyariatkan di dalam agama kita dan dibolehkan. Satu, disyariatkan dan dibolehkan. Perantara yang disyariatkan dan dibolehkan adalah lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Satu, lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, lewat amal soleh. Yang ketiga, dengan doa orang yang masih hidup. Contoh, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, rahmatilah kami. Doa kita adalah rahmatilah kami kan. Tapi sebelum berdoa kita menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tujuan kita adalah berdoa. Cuman kita pakai perantara menyebut nama Allah, ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini namanya bertawassul. Dan ini disyariatkan. Ini disyariatkan, dibolehkan, diizinkan, disunnahkan, cintai perbuatannya. Contoh lagi, ya Ar-Razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq kan Allah yang memberikan rezeki, kan? Urzukna, berikanlah kami rezeki. Nah, kita berdoa minta rezeki, kemudian kita sebut nama Allah yang Maha memberi rezeki. Ayat namanya tawassul dengan nama Allah. Contoh lain lagi, ya Al-Ghafur, wahai zat yang Maha pengampun. Yaghfir lana, ampunilah kami. Kita mohon ampun, sebelum mohon ampun kita sebutkan nama Allah, ya Al-Ghafur atau Al-Ghaffar, yang Maha pengampun. Paham, kan? Jadi kita berdoa cuman dengan pelantara nama Allah atau sifat-sifat Allah. Atau yang kedua, kita berdoa kepada Allah perantaranya amal soleh. Contoh, semari kita habis bersedekah sembunyi-sembunyi, berapapun jumlahnya. Kemudian hari itu kita dapat musibah. Lalu kita berdoalah kepada Allah, ya Allah, semari aku bersedekah, bukan kita laporkan ke orang lain, bukan. Semari aku bersedekah sembunyi-sembunyi kepada sebulan atau apa gitu kan, semari bersedekah sembunyi-sembunyi, jadikanlah amal yang aku lakukan kemarin, sedekah kemarin, sebagai sebab engkau mengangkat penyakitku. Jadi dia berdoa dengan perantara dia sebutkan amal-amal soleh. Paham? Boleh sih. Ya Allah, aku tadi sholat, jadikanlah sholat itu sebagai wasilah untuk membantu urusanku. Allah, tadi aku berbakti kepada orang tua, jadikanlah baktiku kepada orang tua sebagai wasilah untuk membantu mempermudah segala urusanku, wasilah masukkanku ke surga. Ini namanya kita berdoa dengan perantara. Ini kisahnya dulu orang, tiga orang terkurung di dalam gua. Tiga orang terkurung dalam gua karena pot kubus. Kemudian salah satunya berdoa, ya Allah, aku punya amalan khusus, yaitu aku selalu menyiapkan susu untuk kedua orang tuaku, dan anak-anak serta istriku tidak boleh meminum susu ini sebelum orang tuaku minumnya. Ya Allah, kalau ibadahku itu ikhlas karenamu, jadikanlah sebagai sebab untuk membuka pintu gua ini. Dari pintu gua pun digeser. Jadi tawassul dengan amal soleh. Kita beramal soleh, boleh kita berdoa, kita pakai berdoa sebagai wasilah. Yang ketiga, tawassul juga adalah kita meminta orang soleh mendoakan kita dengan syarat orang soleh ia ada di depan kita, bisa kita hubungi walaupun saat di depan, misalnya saat di depan lewat HP, lewat WA, kan? Paham, kan? Misalnya pertama hadir, ada namanya, dia ada baik di depan kita atau lewat HP atau lewat WA. Yang kedua, dia mampu melakukannya. Nah, contoh, kita punya kawan kita itu orangnya taat beribadah. Hey kawan, doakanlah aku mudah-mudahan urusan dipermudah. Nah, kita minta doa kan kepada orang soleh yang kita memang ketemu langsung, bukan orang soleh yang jauh di sini, apalagi orang soleh yang sudah mati. Jadi orang soleh tersebut masih hidup dan bisa kita hubungi, boleh gitu. Doalah, doakan mudah-mudahan urusan itu lancar. Nah, ini namanya meminta doa lewat orang-orang soleh. Ini perantara tawassul. Dan ini tiga hal ya dibolehkan. Satu, menyebut nama-nama sifat-sifat Allah. Yang kedua, menyebut amal soleh kita. Yang ketiga, doa. Nah, doa orang masih itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis tawassul yang kedua, itu tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah. Ini tawassul yang bid'ah ini terlarang, diharam di dalam agama kita, cuman tidak sampai derajat syirik. haram, orang yang melakukannya haram, dan doanya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Cuman dia belum sampai derajat berbuat syirik kepada Allah. Contohnya apa ya? Contohnya kita berdoa dengan menyebut jasad para nabi. Ya Allah, dengan kehormatan, dengan jasad, kemuliaan dan kehormatan jasad nabi-nabimu, kabulkanlah doaku. Paham? Ahiyya tawassul bid'ah. Tidak ada yang disyariatkan di dalam agama ini. Dan itu yang banyak di seluruh Indonesia. Ya Allah, lewat kehormatan kemuliaan nabimu, penuhilah hajatku. Ya kan? Dan itu banyak di Pontianak, dimanapun di seluruh Indonesia banyak berdoanya lewat menyebut zat-zat para nabi. Apa yang terlarang? Sahabat kan dulu kan Nabi Muhammad wafat. Ada enggak sahabat satu pun yang berdoa seperti itu? Dan sahabat orang yang hidup dengan Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat, ada enggak sahabat yang berdoa menyebut zat Nabi Muhammad? Nah, kembali kita sebutkan syafaat, ia milik Allah. Nah, syafaat hanya kita minta kepada Allah. Itu caranya syafaat yang benar. Setelah kita ingin meminta syafaat, itu caranya. Ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Mintanya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat bagiku pada hari kiamat. Adapun yang sekarang dilakukan oleh manusia kebanyakan, doanya gimana? Doanya, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Mintanya ke siapa? Mintanya kepada Rasulullah. Syafaatnya milik Allah. Memang Nabi memiliki syafaat, cuman apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, ya Muhammad, berikan syafaat. Kemudian setelah diizinkan, Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah umatku syafaat. Bukan langsung Nabi Muhammad berikan syafaat, bukan. Kembali mudahnya gitu. Menteri dibolehkan memberikan syafaat. Menteri bisa langsung kan memberikan bantuan. Kan? Tidak sama dengan Allah. Kalau Allah mengizinkan Rasul atau para Nabi memberikan syafaat. Nah, berikanlah syafaat. Siapa yang ingin memberikan syafaat. Kemudian barulah Rasul itu meminta kepada Allah langsung, ya Allah, berikanlah mereka syafaat. Jadi syafaatnya harus dari izin Allah. Nah, alasannya meminta syafaat, alasannya tidak tepat. Jadi kalau kita berdoa dengan zat kehormatan Nabi Muhammad, perantaranya adalah zat kehormatan Nabi Muhammad, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat seluruhnya. Sekali Nabi Muhammad meninggal, sahabat kan berselisih kan. Bahkan Umar mengancam sampai mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku tebas batang lehernya. Berselisih. Ada sahabat yang tidak yakin Nabi Muhammad sudah meninggal atau belum. Kemudian Abu Bakar berdiri di atas mimbar mengatakan Nabi Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah, beribadah kepada Nabi Muhammad telah wafat. Dan siapa yang ingin beribadah kepada Allah, ketahuilah Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Kalau kita beribadah kepada Nabi Muhammad wafat. Manusia biasa tidak boleh kita beribadah. Adapun kita beribadah kepada Allah, hayyun la yamut. Allah tidak pernah mati. Selama-lamanya terus hidup. Nah, berselisih para sahabat Abu Bakar dengan Umar. Tapi siapa satu pun sahabat yang berdoa, ya Nabi, ya Allah, dengan jasad kehormatan Nabi, selesaikanlah urusan kami. Tidak ada. Jadi kita mengikuti agamanya para sahabat. Paham ya, Mak? Jadi kita berdoa, ya, boleh perantara yang tadi kita sebut. Kemudian yang terlarang juga, menyebutkan kehormatan orang-orang soleh, para wali. Contohnya, ya Allah, kiai bulan itu adalah orang soleh dolonya. Jadikanlah kehormatan kiai, kesolehan kiai bulan untuk membantu urusan. Jadikanlah kehormatan, kesolehan, hak-hak si wali bulan ini untuk membantu urusanku. Ya sama dengan tadi, menjadikan nabi, menjadikan orang-orang soleh perantara berdoa kepada Allah. Paham? Kan sebenarnya dia bisa langsung pergi minta ke Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, aku itu dekat Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku penuhi setiap doa orang-orang yang berdoa. Kenapa harus lewat perantara? Langsung minta kepada Allah. Paham ya? Ya Allah, langsung minta. Ya Allah, jangan lewat perantara-perantara. Ya Allah, bantulah urusanku. Ya Allah. Kan Allah mengatakan, fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku itu dekat dari Allah. Dan pasti aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah mengabulkan doa tiga bentuknya. Satu, dikabulkan di dunia langsung, kontan. Yang kedua, tidak dikabulkan di dunia. Tidak dikabulkan permintaan kita, tapi Allah rubah bentuknya menjadi kita dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah. Di bentuk yang kedua dikabulkan doa kita. Bentuk yang ketiga, tidak dikabulkan secara langsung. Kita tidak juga selamat dari bala bencana, penyakit, tapi di akhirat Allah simpan sebagai simpanan pahala kita. Jadi setiap doa kita pasti dikabulkan. Setiap doa kita pasti dikabulkan. Bentuknya mungkin sekarang langsung dikabulkan, kontan di dunia. Atau dan kontan di dunia, cuma Allah jauhkan kita dari bala bencana. Kita tidak bisa dapat penyakit yang berat. Kita tidak bisa dapat penyakit yang berat. Kita tidak bisa dapat musibah yang berat. Jadi jauhkan dari bala bencana kita. Yang ketiga, Allah simpan nanti doa-doa kita di akhirat sebagai pahala yang berlimpah-limpah. Jadi berdoa, berdoa terus Allahumma, Allahumma. Dia banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Sebenar-benarnya ibadah adalah doa. Jadi kita berdoa yang beribadah kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah kita, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Ya Allah wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah masukkanlah kami ke surga. Ya Allah bantulah urusan. Ini semua doa terus. Doa terus ya adalah ibadah. Jangan kita terus berdoa, kita akan terus menggantungkan hati kita kepada Allah, berharap, takut hanya kepada Allah. Nah, walaupun kita dan berdoa langsung kepada Allah, kita boleh pakai perantara dengan apa? Ya Allah, nama Allah sebutkan. Atau ya Ar-Rahman, kasihanilah kami. Wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah kami. Atau dengan perantara tadi amal soleh kita sebutkan amal soleh. Dalam tadi aku beramal soleh, kemarin aku beramal soleh, jadikanlah untuk mempermudah urusanku. Atau dengan lewat doa-doa orang yang masih hidup, dan dia orang-orang yang mampu dan untuk berdoa. Jelas? Jenis yang kedua tadi adalah bid'ah, yaitu lewat perantara kehormatan hak-haknya orang-orang yang soleh atau hak-haknya para nabi dan rasul. Jadikanlah para nabi dan rasul ini karena kehormatannya untuk memudahkan urusanku. Tidak boleh seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Paham ni mak? Kemudian yang ketiga adalah tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik. Itu kita menjadikan orang-orang yang sudah mati sebagai perantara dalam ibadah. Dan berdoa kepada orang-orang yang mati dan meminta dipenuhi hajat-hajatnya dan meminta pertolongan. Dan yang misalnya menjadikan orang-orang yang sudah mati atau patung-patung ini sebagai perantara di dalam beribadah dan berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Kami persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada Allah hajat kami. Kami Wahai Kiai Bulan, mintanya kepada siapa? Bukan kepada Allah mintanya. Wahai Kiai Bulan, sampaikanlah hajat kami kepada Allah. Kalau yang bid'ah tadi, yang da'an sampai saja sirik, ya Allah, jadikanlah kehormatan Nabi ini untuk memenuhi urusanku. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah, ya kan? Kalau yang itu, yang terakhir, yang sirik, yang bisa menghapuskan seluruh amal, mengeluarkan dia dari Islam. Ya wali pulan, sampaikanlah kepada Allah hajat kami. Paham? Wahai patung pulan, sampaikanlah hajat kami kepada Allah. Jadi dijadikan perantara itu, nyampaikan ibadah dan doanya kepada Allah. Dia minta kepada Allah, dia minta kepada patung-patung. Kenapa tak bisa dia berpikiran seperti ini? Pikiran seperti ini adalah pikiran yang dulunya dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Karena dia merasakan mereka adalah orang-orang yang kotor, najis, banyak dosa. Sedangkan patung-patung adalah orang-orang yang soleh. Kalau mereka berdoa langsung kepada Allah, Allah tidak dengar. Makanya harus lewat perantara. Perantaranya orang-orang soleh yang bisa menyampaikan doa mereka kepada Allah. Paham? Wahai patung-patung pulan, wahai kiai pulan, wahai wali pulan, kalian adalah orang suci, kalian adalah orang soleh, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Jangan minta kepada Allah. Tidak minta, ya Allah, jangan minta seperti minta kepada wali. Wali pulan. Nangis-nangis kepada wali pula, berharap-harap dengan wali, wali berarti Allah tidak dianggapnya, kan? Tidak dianggapnya, sampai dengan orang itu wakil, itu menteri, itu presiden. Dia nak minta ke presiden langsung tidak bisa. Dia lewat wakil, oh, wakil nangis-nangis, wakil sampai salah kepada presiden, bantulah urusan. Dia nyembah-nyembah nangis-nangis kepada siapa? Kepada wakil, bukan kepada presiden. Sama dengan tadi, dia nangis-nangis kepada wali pula, tapi tidak menangis kepada Allah, berarti tidak menghargai Allah, tidak menganggap Allah itu adil. Allah mengatakan, "Faidah sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watika." Aku itu dekat kata Allah, aku pasti kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Pasti Allah kabulkan dalam tiga bentuk tadi. Kenapa kita tidak langsung berdoa kepada Allah? Kenapa harus lewat perantara? Kalau kita merasa diri kita suci, kotor, banyak dosa, bertaubatlah. Bertaubat kepada Allah, beristighfar sehingga doa kita langsung diangkat dan dikabulkan. Nah, ia adalah tawassul yang syirik, yaitu menjadikan perantara orang-orang soleh. Orang-orang soleh menjadikan perantara atau nabi, ya Allah, ya nabi pulan, ya nabi pulan, ya wali pulan. Yang diminta itu yang disebut, yang dipanggil, bukan Allah tapi perantara tersebut. Nah, ini dulu yang dilakukan kesyirikan orang-orang Arab. Kesyirikan orang-orang Arab dulunya adalah seperti itu, menjadikan perantara sesuatu, patung-patung untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka tidak berdoa, wahai patung-patung, sembuhkanlah aku, da'an. Orang-orang kafir dulu, da'an berdoa, wahai patung-patung, sembuhkanlah aku, tidak. Tapi dia berdoa, wahai patung-patung, sampaikanlah kepada Allah untuk menyembuhkan doaku. Paham ya? Wahai patung-patung, sampaikanlah kepada Allah untuk Allah menyembuhkan doaku. Kenapa tidak langsung saja? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit. Tapi dia berdoa, wahai patung-patung, sampaikan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Paham ya? Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir zaman dahulu. Dijadikan untuk berdoa kepada Allah perantara dulu. Baru perantara menyampaikan kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak mungkin mendengar doanya kecuali lewat perantara. Dia menghinakan Allah. Dan menghinakan Allah, kenapa? Karena Allah maha mendengar. Allah mendengar seluruh doa manusia. Satu tempat berkumpul di tempat yang sama, semuanya berdoa serempak, Allah dengar seluruh. Dan Allah kabulkan seluruh doa, doa hamba. Jadi tahu kayak bentuk syirikan zaman dahulu. Jadi dia jadikan perantara. Wahai patung-patung, sampaikan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Iya, kesyirikan orang zaman dahulu. Zaman kita sekarang lebih parah. Zaman kita sekarang lebih parah dengan kesyirikan zaman dulu. Zaman sekarang, wahai patung-patung, sembuhkanlah penyakit. Datang ke kuburan pula, wahai kiai, wahai wali, sembuhkanlah penyakitku. Bantulah usahaku. Bantulah keluargaku. Bantulah bisnisku. Luluskanlah aku dalam jabatan. Nah, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada patung-patung wali-wali. Jauh lebih parah kesyirikan zaman sekarang daripada zaman dahulu. Zaman dahulu tidak ada orang-orang kafir mengatakan, wahai patung, sembuhkan penyakitku. Tidak ada. Wahai patung, bantulah hajatku. Tidak ada seperti itu. Ada. Orang dulu, wahai patung, sampaikan kepada Allah. Biar Allah menyembuhkan penyakitku. Sampaikan kepada Allah. Biar Allah urus urusanku. Tapi zaman sekarang, wahai patung-patung, minta kepada dukun, wahai dukun, bantu urusanku. So, wahai dukun, bantu urusanku. Wahai dukun, luluskan aku dalam jabatan, menangkan aku dalam jabatan. So, minta kepada siapa? Minta kepada selain Allah. Makanya banyak penyebab kesyirikan adalah berdoa, meminta tolong, berlindung kepada selain Allah. Ini ayatnya adalah وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Allah mengatakan orang-orang kafir dahulu, mereka يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, kepada sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat, bahaya, menghilangkan mudarat, dan tidak bisa memberikan manfaat. Patung-patung kan yang disembah orang kafir dulu adalah patung-patung yang tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa menghilangkan, ya, tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian wayakulun, mereka mengatakan, haula, patung-patung ini, syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wahai patung-patung, berikan syafaat kami, bantu kami, sampaikan kepada Allah untuk Allah memenuhi hajat kami. Nah, iyalah alasan orang zaman sekarang dengan alasan orang-orang kafir zaman dahulu sama persis. Wali-wali iya, cuman beri syafaat kepada Allah. Wahai wali, berikan kami syafaat, sampaikan kepada Allah untuk menyampaikan hajat kami. Semoga Allah memenuhi hajat kami. Kami bersama persis kesyirikan yang dilakukan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jadi kita tidak boleh berdoa lewat perantara. Paham? Kita tidak boleh berdoa lewat perantara. Langsung minta kepada Allah. Kalaupun kita ingin pakai perantara, sebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Atau kita sebut amal soleh kita seorang. Atau kita meminta doa dari orang-orang yang soleh. Ya, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.